بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، هاي ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari membacakan kitab Adabul Usyrah wa Dzikru As-Suhbati wal Ukhuwah karya dari Al-Imam Abu Barakat Al-Ghizzi rahimahullahu taala. Pembahasan kita pada malam hari ini sebagai kelanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu masuk pada bab Adabul Jawarih. Adab-adab al-jawarih, seseorang terhadap anggota badannya, al-basar. Belum mulai ada adabnya, as-sama', pendengaran juga ada adabnya, dan al-lisan juga ada adabnya. Sekarang seingat saya kita akan masuki adab al-yadain, adab seseorang terhadap kedua tangannya. Telah kita pahami bersama bahwasanya semua dari anggota-anggota badan seseorang pada yaumul qiyamah mas'ulah, akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, seperti penglihatan, pendengaran, berdasarkan hadis, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, wala taqfu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal keadaan seorang yang tidaklah bergeser kedua kakinya di hadapan Allah Azza wa Jalla, melainkan Allah tanya terlebih dahulu tentang tiga hal. Di antaranya adalah wa an jismihi fi ma ablah, akan ditanya tentang jasmaninya, untuk apa dia usangkan, untuk apa dia gunakan. Sehingga tentulah sebagai seorang mukmin harus memiliki kriteria untuk senantiasa memanfaatkan semua anggota-anggota badannya dalam perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Taala Rabbul Alamin. Demikian pula terhadap kedua tangannya. Terhadap kedua tangan, seorang adalah senantiasa memperhatikannya. Sehingga sebagian di antara salaf menyebutkan wala batashtu ala yadayya, tidaklah saya menggenggam dengan kedua tangan saya, melainkan saya akan berpikir terlebih dahulu untuk apa saya mengerjakannya. In kana ala ta'atin taqaddamtu wa in kana ala ma'siyatin ta'akhartu, aw kama qala rahimahullah. Bila ternyata saya menggenggam sesuatu, menjalankan kedua kaki saya, atau memandang sesuatu atau yang semisalnya, dalam keadaan ternyata tatkala saya perhatikan itu adalah dalam perkara ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka taqaddamtu, saya meneruskan. Wa in kana ma'siyatan ta'akhkhartu, bila ternyata itu kemaksiatan maka saya pun mundur, menghentikan dirinya, menghentikan tangannya untuk menjamahnya. Dan di sini al-mu'allif rahimahullah menyebutkan beberapa adab-adab yang hendaklah diperhatikan oleh seseorang terhadap kedua tangannya dalam bab muamalah, interaksi, pergaulan dirinya dengan saudara-saudaranya. Wa ila dalam bab ini tentu memiliki makna yang luas, cakupannya masuk dalam seluruh cabang dari cabang-cabang kebaikan. Namun dalam bab ini beliau khususkan dalam bab adab pertemanan seorang dengan seorang yang lainnya. Disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullah wa adabul yadain, dan adab terhadap kedua tangan. yaitu kata beliau rahimahullah, baskuhuma lil ikhwani bil birri wassilati, membentangkan kedua tangan tersebut untuk saudara-saudaranya, untuk kawan-kawannya. Apakah dengan ia memberikan kebajikan-kebajikan, ataukah dengan dia menyambung hubungan antara dirinya dengan saudaranya? Nah, ini bisa dikerjakan seorang dengan kedua tangannya. Apakah dengan memberikan sesuatu? Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji tangan yang di atas sebagai seorang pemberi tatkala seseorang memiliki kemudahan untuk melakukannya. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dibandingkan yang di bawah. Dalam lafaz yang lainnya disebutkan al-yadul ulya hiyal munfiqah wasufla hiya as-sa'ilah. Yang di atas itu yang menginfakkan, adapun yang di bawah adalah yang menerimanya. Demikian pula kita bisa menggunakan kedua tangan kita untuk melakukan perkara apa saja yang dengannya akan bisa menjalin hubungan antara kita dengan kawan kita tersebut. Apakah dengan pemberian ataukah dengan al-quwah yang ia mampu untuk ia kerjakan dengan kedua tangannya. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'inur rajula fi dabatihi. Kamu membantu seseorang dalam hal hewan tunggangannya. Tahmiluhu alaiha mata'ahu atau tarfa'uhu alaiha laka shadaqah. Kamu bawa dengan kedua tanganmu barang-barang yang ia miliki ke kendaraannya tersebut, ataukah kamu angkat dirinya, mungkin dia lemah, kamu angkat, kamu bantu dia sehingga bisa menaiki kendaraannya. Untukmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternilai sebagai sedekah, sebagai amalan sedekah. Wala taqbiduhuma anhum atau wala taqbiduhuma anhum. Jangan kamu kekang, tahan kedua tanganmu itu dari mereka, dari memberikan sesuatu untuk mereka sebagai seorang yang bakhil. Nah, tapi jadilah sebagai seorang yang jawad, yang senantiasa membentangkan tangannya, mengulurkan tangannya kepada saudara-saudaranya. Disebutkan di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim tentang kisah musi'us shalah, tentang kisah kesalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya sehingga akhirnya Rasul sujud sahwi. Ya, diriwayatkan Rasul dalam hadis tersebut salat 2 rakaat padahal seharusnya 4 rakaat. Maka akhirnya manusia di antaranya adalah seorang sahabat Rasul yang bernama Dzulyadain. Dzulyadain, orang yang punya dua tangan, itu mengatakan qusiratish shalah. Sungguh telah diqasar salat ini, Kemudian perkataannya terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, akama yaqulu dzulyadain, apakah seperti yang dikatakan oleh dzulyadain ini? Maka para sahabat membenarkan sehingga Rasul menambah lagi 2 rakaat kemudian sujud sahwi setelahnya. Dalam riwayat yang kita sebutkan ini, yang menjadi syahid adalah perkataan salah seorang sahabat Rasul yang dikenal dengan nama Dzulyadain, orang yang memiliki dua tangan. Ya tentu namanya setiap manusia memiliki kedua tangan. Namanya seorang pasti Allah ciptakan dalam keadaan memiliki dua tangan. Namun sahabat ini dikenal sebagai seorang yang Dzulyadain karena kedermawanannya. Demikian pula suka mengulurkan tangannya yang membantu saudara-saudaranya. Ini termasuk keutamaan yang dimiliki oleh sahabat tersebut hingga dikenal di kalangan para sahabat Rasul yang lainnya dengan gelar yang mulia. Nah, sehingga wala taqbidhuma anhum, jangan kamu kekang tahan keduanya dari mereka. wala 'anil ihdhal 'alaihim wa ma'unatihim fima yasta'inuna bihi. Jangan pula kamu kekang, genggam, tahan keduanya untuk memberikan keutamaan-keutamaan kepada mereka, saudaramu tersebut, ataukah memberikan bantuan-bantuan kepada mereka dalam perkara-perkara yang mereka meminta bantuan kepada dirimu. Selama bisa, maka dibantu. Nah, padanya berisikan kebaikan. Dan disebutkan perkataan sebagian salaf, sa'afdal-afdal amalan adalah idkhalu surur ala akhihil muslim. Ya, memasukkan kebaikan, kegembiraan pada saudaranya seorang muslim, ini termasuk dari amalan yang afdal. Antara bentuknya adalah dengan mengulurkan tangannya untuk membantu saudaranya tersebut. Dalam bab ini jelas sehingga termasuk dari su'ul khuluq, jeleknya akhlak perangai seseorang, adalah seorang yang bakhil, yang mengulurkan tangannya, bakhil membantu saudaranya, bakhil untuk menerima permohonan bantuan kepada saudaranya sehingga dia membantunya. Ini termasuk dari su'ul khuluq. Adabur rijlain. Kemudian yang berikutnya kata ma'alif rahimahullah, adabur rijlain, adab seseorang terhadap kedua kakinya. Adab seorang kepada kedua kakinya. Seperti dalam pembahasan yang sebelumnya, yang dimaksudkan oleh ma'alif rahimahullah dalam bab ini khusus dalam bab muamalah, interaksi seseorang dengan kawan-kawannya. Wa ila seperti yang sebelumnya, sekian banyak kebaikan bisa diperoleh oleh seseorang dengan kedua kakinya, kan? Seperti kisah ada sekelompok dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkeinginan untuk menjauhkan rumahnya dari masjid, yang berkeinginan untuk mendekatkan rumahnya dari masjid, karena merasa kesulitan tatkala mereka harus berjalan kaki sekian lama hingga sampai ke masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala berita ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul mengatakan kepada mereka, ya Bani Salamah, adiyarakum tuktab atharakum. Hendaklah kalian terus menahan diri untuk tinggal di rumah-rumah kalian, karena atar jejak-jejak kalian tatkala mendatangi masjid itu akan tertulis sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya dengan seorang melangkahkan kakinya dalam perkara kebaikan itu akan tertulis di sisi Allah Azza wa Jalla dhihaban wa iyaban. Baik tatkala dirinya sedang pergi untuk mendatangi perkara kebaikan atau pulangnya dirinya ke rumahnya selepas dari mendatangi perkara-perkara kebaikan, itu kedua-duanya akan tertulis kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dhihaban wa iyaban. Ini tentu utama yang besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perihal keadaan seorang yang berwudu di rumahnya kemudian pergi ke masjid, lam yakhthu khatwatan illa rafa'allahu biha darajatan wa hutta 'anhu biha khati'atan wa hutta 'anhu biha khati'atan. Tatkala ia berjalan selangkah demi selangkah, melainkan satu langkahnya dengan sebab satu langkah tersebut Allah angkat ia satu derajat. Kemudian dengan langkah itu pula Allah azza wa jalla akan hapus darinya satu kesalahan. Kalau seorang melangkahkan kakinya mendatangi masjid, mungkin tatkala ia menghitung ada sekitar 20 langkah ataukah mungkin lebih, maka seperti itulah banyaknya derajat dan kesalahan yang dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dalam bab ini yang dimaukan oleh ma'alif rahimahullahu ta'ala adalah terkait menggunakan kedua kaki kita tatkala berinteraksi dengan saudara kita seorang muslim yang lain, sehingga harus diperhatikan adab yang semestinya diperhatikan oleh seorang terhadap kedua kakinya tatkala ia menerapkannya kepada saudara-saudaranya. Adab rijlain, adab kepada kedua kaki, kata beliau rahimahullah, antumashiya ikhwanaka ala haddit tabah. Kamu berjalan bersama saudaramu tersebut, tapi pada batasan sebagai seorang yang mengikuti saja, bukan sebagai seorang yang diikuti ataukah berada di belakang mereka, jauh lebih afdal. Naam. Karena terdapat riwayat dari sebagian salaf, mereka membenci tatkala ada seseorang yang mengikuti dirinya. Ya kan, hingga sebagian mereka menyebutkan fitnatun litabi' wa mudhillatun lil madfu'. Wa fitnatun lil madfu' wa mudhillatun litabi'. Akan bisa menjadi fitnah untuk yang mengikutinya, dan padanya ada kerendahan untuk mereka yang mengikuti orang tersebut. Akan menampakkan kesombongan, akan muncul rasa sombong, bangga diri karena merasa diikuti oleh orang lain dan yang semisalnya. Sehingga tatkala kita berjalan, upayakan agar berjalan di belakang mereka. Hadits tsaba. Wala tataqaddamhum, jangan kamu berada di depan mereka. Jangan kamu berada di depan mereka. Ini yang tentu lebih utama. Fa in qarrabaka ahadun ilaihi taqrab biqadri alhajah. Kalau misalnya ada salah seorang di antara mereka yang mendekatimu, maka dekatlah sesuai dengan hajat yang ia butuhkan. Kamu mendekat, jangan kemudian menjauh. Ada seorang butuh kepada kita, akhirnya kita menjauh. Ada jarak yang panjang ataukah yang lebar antara dia dengan orang yang punya hajat tersebut. Tapi mendekat, mendengarkan perkataannya atau mendengarkan apa yang ia inginkan, kemudian ia membantunya. Wa tarji' ila makani, kalau misal sudah selesai, kembalilah ke tempatmu. Kembalilah ke tempatmu. Wa la taq'uda 'ala huquqil ikhwani thiqatan bil ukhuwah. Jangan kamu duduk akhirnya menyerahkan hak-hak ikhwan tersebut kepada mereka karena merasa percaya kepada saudara-saudaramu tersebut. Artinya kita seharusnya yang memberikannya. Kita seharusnya yang berupaya untuk menjalankan hak-hak ikhwan tersebut, bukan menunggu mereka yang menjalankannya dan yang semisalnya. Li'anna al-Fudail ibn Iyadh rahimahullahu ta'ala qala tarku huquqihim mudallah atau mazallah, meninggalkan hak-hak persaudaraan ini adalah sebagai kerendahan. Terdapat asar yang seperti ini pula dari perkataan al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahid rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan tarku qada'i huquqil ikhwan mudallah wa fi qada'i huquqihim rif'ah. Fahmadullaha ala dzalik wa sari'u fi qada'i hawaijihim wa masarihim tukafi'u 'alaihi. Kata Imam Muhammad bin Abdul Wahid rahimahullah, meninggalkan untuk menunaikan hak-hak saudara-saudara kita adalah muzallah, ya, kerendahan. Dan menunaikan hak-hak mereka adalah ar-rif'ah, ketinggian, kemuliaan. Maka pujilah Allah Azza wa Jalla akan hal tersebut. Bersegeralah untuk menunaikan hajat-hajat mereka dan apa yang mereka inginkan. Tukafa'u 'alaih, kalian akan diberikan balasan kecukupan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian di antara yang seharusnya diperhatikan oleh seorang adalah wa taquma lahum idza absartahum muqbilin. Dan kamu berdiri untuk mereka bila kamu melihat mereka itu dalam keadaan mendatangimu. Kamu berdiri menghampiri mereka tatkala mereka datang kepadamu. Dalam bab ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala, terjadi perincian hukum seseorang berdiri tatkala melihat seseorang yang qadim, yang datang. Di sini saya akan membacakan fatwa dari Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala terkait apa hukumnya seorang berdiri tatkala melihat ada orang yang datang. Ketika ada salah seorang bertanya kepada Syekh Ibn Ibaz rahimahullah, dakhala rajulun wa ana fi majlis. Seseorang datang sementara saya sedang duduk di majlis. Faqama lahul hadirun, maka saya melihat orang-orang yang hadir di majlis tersebut itu seluruhnya berdiri. Seluruhnya berdiri. Walakin lam aqum, akan tapi saya tidak berdiri sebagaimana mereka. Hal yulzimunil qiyam wa hal 'alal qa'imina ismun, apakah wajib bagi saya untuk berdiri ataukah, dan pertanyaan berikutnya adalah apakah bagi yang berdiri tersebut mereka mendapatkan dosa. Kata Syekh Ibn Baz rahimahullah taala, la yalzimul qiyamu lil qadim, tidak wajib hukumnya seorang itu berdiri tatkala melihat ada orang yang datang. Ya mungkin ada tamu kita berdiri, ya mungkin ada teman lama kita yang lama kita enggak menemuinya, kemudian tiba-tiba terlihat menghampiri kita, maka kita berdiri menyambutnya. Ini bukan sesuatu yang wajib. Wa innama huwa, kata beliau rahimahullah, akan tetapi yang demikian adalah termasuk dari makarimil akhlak, akhlak-akhlak yang mulia yang seharusnya seorang berakhlak dengannya. Sehingga disunahkan bagi seorang tatkala melihat ada seorang yang datang untuk kemudian dia menyambutnya. Dan dalam bab penyambutan dirinya dengan berdiri menghampirinya akan tentulah menggembirakan orang tersebut dan akan bisa mempererat persaudaraan antara ia dengannya. Wa man qama ilaihi liyusafihahu wa ya'khudha biyadihi, seseorang yang berdiri menghampirinya dengan tujuan untuk menyalaminya, mengambil tangannya. Balasiya masahibu albayti walayyam, terlebih lagi orang yang memiliki rumah tatkala kedatangan tamu, ya kan, jangan kemudian dia duduk, ya langsung masuk sementara tamunya itu masuk ke rumahnya dalam keadaan dia terus berada di kursinya ilalil hajah. Fahadha min makarimil akhlak, sambutan yang seperti ini termasuk dari akhlak-akhlak yang mulia. Berdiri tujuannya untuk menyambutnya, berdiri tujuannya untuk memegang tangannya, menyalaminya. Ini termasuk dari akhlak yang mulia. Waqad qama an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah, bahkan yang demikian dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri tatkala Fatimah putrinya itu menziarahinya ke rumahnya. Rasul berdiri kemudian menyambut Fatimah radhiyallahu taala anha. Wa qamat lahu radhiyallahu anha, bahkan sebaliknya Fatimah juga demikian. Tatkala Rasul datang ke rumahnya, Fatimah melihatnya, maka Fatimah menyambutnya, berdiri dan menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, wa qama as-sahabatu bi amrihi li Sa'ad ibn Mu'adz lamma qadima li yahkuma fi bani Quraidhah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk berdiri menyambut Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu taala anhu tatkala ia diperintahkan untuk memberikan hukumannya kepada bani Quraidhah. وقام طلحة بن عبيد الله من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كعب بن مالك. Demikian pula pernah dipraktikkan oleh Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Tatkala Ka'ab bin Malik, dalam kisah Ka'ab yang panjang, tatkala ia terlewatkan untuk ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Kemudian tatkala manusia, orang-orang munafikin menyampaikan uzur-uzur mereka dalam keadaan berdusta di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Ka'ab bin Malik jujur di hadapan Rasul dan menyampaikan apa adanya hingga Rasul menghajarnya dan para sahabatnya. Sampai akhir hadis ini tatkala turun ayat yang menjelaskan diterimanya tobatnya Ka'ab bin Malik dan saudara-saudaranya, maka akhirnya Ka'ab pun datang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan di sisi Rasul terdapat para sahabatnya. Kemudian tatkala Ka'ab ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seorang sahabat Rasul yang bernama Tulhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu berdiri dan menyambutnya. Dan ini tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fasafahahu wa hana'ahu fi wa hana'ahu thumma jalas. Talha bin Ubaidillah berdiri menyambut Ka'ab bin Malik, beliau menyalaminya, mengucapkan selamat kepada dirinya karena diterima tobatnya dan Allah menurunkan ayat yang memberitakan diterimanya tobat beliau radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau pun duduk. Setelah memberikan selamat, beliau pun duduk. Wa hadza min babi makarimil akhlaq. Ini termasuk dari bab akhlak yang mulia, bukan sebagai sesuatu yang wajib. Dan ini boleh termasuk perkara yang disunnahkan. Wal amru fihi wasi, sehingga urusannya luas. Mau berdiri silahkan, mau duduk juga tidak mengapa. Sehingga tidak ada dosa bagi seorang yang duduk tatkala ia tidak menyambut orang yang hadir tersebut. Wa innamal munkaru ayyuquma waqifan li ta'zim. Akan tetapi berdiri yang mungkar, yang diharamkan, adalah berdirinya seseorang dalam rangka li ta'zim, untuk mengagungkan orang yang datang tersebut. Ya, berdiri untuk mengagungkannya, memuliakannya, seperti berdirinya para rakyat tatkala rajanya datang di hadapan mereka, atau berdirinya seorang pembesar tatkala ia mendatangi bawahan-bawahannya dan bawahan tersebut berdiri hanya sekedar mengagungkannya, memuliakannya, tidak menyambutnya, tidak menyalaminya, hanya sekedar mengagungkan. Ini perkara yang mungkar, yang haram. Wa amma ayyakuma, wa amma kaunuhu yakum liyuqabila dhaifa liikramihi wa au musafahatihi au tahiyyatihi fahada amru mashru'. Adapun berdirinya dirinya untuk menyambut tamunya, untuk memuliakannya, untuk menyalaminya, untuk menyelamatkannya, ini adalah termasuk dari perkara yang disyariatkan. Wa anna kaunuhu yaqifu wan-nasu julusan lit'zim aw yaqifu 'inda dukhul min duni muqabalah aw musafahah fa hadza ma la yanbaghi. Adapun berdiri tatkala mereka masuk, berdiri tatkala berhadapan berdiri tatkala mereka masuk tanpa muqabalah, yakni menghampirinya, kemudian menyapanya, ataukah musafahah menyalaminya, ini adalah perkara yang tidak selayaknya dilakukan. Wa asyadu min dzalikal wuquf ta'dhiman lahu wa huwa qa'idun la min ajli harasah bal min ajli ta'dhim. Lebih keras lagi hukumnya bila mana ternyata yang demikian dilakukan karena mengagungkannya, dalam keadaan ternyata yang diagungkan itu duduk, bukan dalam rangka untuk kemudian nantinya dia menjaganya, tapi semata-mata untuk mengagungkan seorang pembesar tersebut. Sehingga dalam bab ini beliau rahimahullahu ta'ala Ibnu Baz menyebutkan bahwasanya dalam bab al-qiyam terbagi menjadi tiga macam. Disebutkan oleh mereka para ulama, al-qismul awal, macam yang pertama, ayyakuma alaihi wa huwa jalisun lita'zim. Seseorang berdiri kepada seorang yang lain sementara orang yang lain tersebut itu duduk. Ia melakukannya dalam rangka untuk mengagungkannya. Ya, untuk mengagungkannya. Datang seorang raja, duduk di atas kursinya, kemudian para bawahannya atau prajuritnya ataukah mungkin karyawannya mengatakan ayo berdiri, akhirnya semuanya berdiri mengagungkan direktur tersebut ataukah sang pembesar tersebut. Ini perkara yang diharamkan di dalam Islam, ini yang tidak dibolehkan li ta'zim. kama tu'zimu al-ajamu mulukaha wa 'udhama'aha, sebagaimana orang-orang ajam mereka memperlakukan yang demikian kepada raja-raja mereka dan para pembesar-pembesarnya. Ini tidak dibolehkan. Termasuk pula dalam bab ini seperti yang disebutkan oleh mereka para ulama adalah rukuknya seorang atau merunduknya seseorang tatkala melihat seseorang yang lewat, ataukah mungkin dia ada hajat sehingga permisi kepada orang tersebut, ataukah yang semisalnya. ya kan? Ini biasa. Maaf, permisi sambil rukuk nunduk. Ini termasuk perkara yang diingkari pula oleh mereka para ulama. Dan biasanya kita melihat yang demikian diterapkan pada sebagian daerah. Masih memperlakukan yang demikian. Dan ini perkara yang tidak selayaknya dilakukan. Kemudian di sini Syekh bin Baz rahimahullahu taala menyebutkan hadis tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dalam keadaan duduk, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk duduk salat sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya mereka pun duduk di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Rasul mengerjakan salat tersebut dalam keadaan duduk. Kemudian beliau mengatakan dari kata Syekh bin Baz, "Kittum an tu'azzimuni kama tu'azzimul a'ajimu ru'asa'ahum." Hampir-hampir saja kalian mengagungkan, memberikan pengagungan kepada saya sebagaimana mereka orang-orang ajam, orang-orang selain Arab mengagungkan para pembesar-pembesarnya. Dan ini perkara yang mungkar. Al-qitmu tsani, macam yang kedua, ay yaquma li ghairihi waqifan li dukhulihi aw khurujihi min duni muqabalah wala musafahah. Ia berdiri kepada yang lain disebabkan karena mungkin ia masuk ke tempat tertentu atau keluar ke tempat tertentu tanpa akhirnya dia menyapanya, tanpa akhirnya dia menyalaminya. Bali mujarrad ta'zim, bahkan semata-mata untuk mengagungkannya. Wa hadza aqallu ahwalihi annahu makruh. Dan yang demikian keadaan yang paling minimalnya ini adalah termasuk dari perbuatan yang makruh. Yang makruh. Nah, ketika ada kereta lewat, ini biasa kita menjumpai di sebagian tempat di Jawa sana. Ketika kereta lewat, itu sebagian orang berdiri, ya kan, berdiri mengantarkan orang-orang yang lewat tersebut alasannya. Nah, ini sesuatu yang aqallu ahwalihi annahu makruh. Ini sesuatu yang makruh. Adapun yang pertama, seperti berdirinya seseorang kepada yang mulia di tengah-tengah mereka, ini perkara yang mungkar. Yang kedua, hanya sekedar memuliakannya, ini juga aqallu ahwalihi makruh. Wa kana sahabatu radhiyallahu anhum la yaqumuna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala alaihim. Mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak berdiri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka melihat sahabat, mereka melihat Rasul masuk menemui mereka. Ya kan? Ketika ada yang masuk, berdiri, duduk lagi setelahnya, tidak menyambutnya. Ketika ada orang keluar, berdiri lagi. Kemudian orang itu keluar, duduk lagi. Demikian seterusnya. Ini aqallu ahwalihi makruh. Lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalika alaihi salatu wassalam. Karena mereka para sahabat Rasul mengetahui yang demikian dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-qismu tsalits, macam yang ketiga dan ini yang terakhir, ay yaquma muqabilan lil qadimi liyusafihahu. Dia berdiri terus mendatangi orang yang datang tersebut dan menyalaminya. Kalau yang pertama tidak mendatanginya, tidak pula menyalaminya, hanya sekedar memuliakannya. Para pembesar itu duduk ataukah para pembesar berdiri, dia ikut berdiri. Ini lita'zim. Hukumnya makruh, hukumnya mungkar. Yang pertama tadi sesuatu yang kedua tadi yang makruh, ada orang masuk dia berdiri, ada orang keluar dia berdiri. Ini juga sesuatu yang makruh. Yang ketiga, berdiri dalam rangka untuk menyambut orang yang datang. Tujuan dia berdiri adalah untuk menyambutnya, mendatanginya, menyalaminya, mengambil tangannya, kemudian membawanya ke tempat yang ia inginkan atau ia mendudukannya di tempatnya atau yang semisalnya. Kata beliau rahimahullah, liyusafihahu aw ya'khudhahu biyadihi liyad'ahu fi makan aw liyajlisahu fi makani. Ia berdiri menyambutnya, menyalaminya, memegang tangannya, kemudian mendudukannya di satu tempat, ataukah mungkin mendudukannya di tempatnya atau yang semisalnya. Fahadza la ba'sa bihi, ini tidak mengapa. bal huwa minas sunnah kama taqaddam, bahkan yang demikian termasuk dari sesuatu yang disunnahkan sebagaimana telah lewat penjelasannya. Nah, sehingga beliau masukkan taqum bab al-qiyam ini dalam bab adab ar-rijlain, karena termasuk dari perbuatan yang dilakukan oleh kedua kakinya. Dan yang dimaksud oleh beliau tentulah dalam bab ini rahimahullah adalah menyambutnya, adalah menyambutnya, menyalaminya. Sehingga kalau misalnya ada seorang kawan kita yang sudah lama kita tidak bertemu dengannya, jangan kemudian diam-diam. Ya, kalau misal kita ingin mempraktekannya, kita sambut, ya, kita datangi. Oh, masya Allah, antum ini enggak lama, enggak kelihatan. Kayak khair, kayak apa kabarnya? Dan yang semisalnya, ini termasuk dari bab makarimil akhlak. Wala taq'uda illa biqu'udihim, jangan kamu duduk kecuali dengan duduknya mereka. Ini kurang sopan, ya kan? Ini kurang sopan, duduk lebih dahulu sementara mereka itu berdiri. Wa taq'uda haitsu yuq'idunaka, kamu duduk di mana mereka mendudukkan dirimu. Ini termasuk dari adab yang seharusnya diperhatikan oleh seorang mukmin. Wallahu a'lamu bisawab, dan keseluruhan dari apa yang tadi disebutkan termasuk dari bab makarimu al-akhlaq. Bagaimana menyikapi seorang tamu yang ia ketika meminta izin tidak memiliki adab, lalu pemilik rumah tidak mengizinkannya, ia masuk, lalu ia marah-marah. Bagaimana menyikapi orang tersebut? Ya nasihati. Ya nasihati. Itu haknya antum. Kalau misalnya diajari adab, ternyata dia tidak beradab, ya boleh bagi antum mengunci pintunya. Ya, terserah dia, ngamuk-ngamuk di luar, tidak masalah. Baru besok laporkan ke Ustaz. Ya, biar diselesaikan. Telah kita sebutkan dalam bab yang sebelumnya praktek mereka para salah, bahkan anjuran untuk seseorang meminta sang tamu tatkala ia tidak menyampaikan istizan dengan baik dan benar untuk mengeluarkannya, ya kan? Telah kita sebutkan dalam bab al-jami' akhlaqi rawi ada bisyami, kemudian diajari. Kalau ternyata dia tersinggung, marah dan semisalnya, saya sampaikan kepada dirinya ini perkara yang disunahkan. Kalau semisal dia tetap seperti itu, ya wassalam. Naam. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sifat seorang mukmin apabila diajak bertengkar oleh mereka orang-orang yang jahil, mereka mengatakan salama. Tidak ikut-ikutan jahil. Ya. Dia perlihatkan dadanya, antum juga perlihatkan dada antum. Ini loh dada saya. Seperti yang difahami oleh salah seorang tabi'in yang mulia, tatkala ada salah seorang masuk mendatangi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sudah diberikan syafaat, dikira seorang tabi'in ini dan termasuk pembesarnya Umar ibn al-Khattab, ada hajat yang sangat mendesak ingin disampaikan ke Umar. Namun ternyata ketika berada di hadapan Umar, langsung mencela Umar ibn al-Khattab. Ya amirul mu'minin, sesungguhnya engkau tidak adil, sesungguhnya engkau demikian, demikian, dan demikian. Hingga marahlah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sampai akhirnya beliau ingin memukulnya. Kemudian seorang tabi'in ini mengatakan kepada Umar ibn al-Khattab, ya amirul mu'minin, innahu minal jahilin. Ya Umar, sesungguhnya dia ini termasuk dari orang yang jahil. Sementara Allah berfirman, fa'arid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Hingga Umar sadar dan beliau pun meredakan marahnya. Ini sekelas Umar, ya, mungkin sama seperti antum. Ya, bertamu sudah dibukakan pintu langsung mencak-mencak sadar. Dielus dadanya antum. Apa hukum membungkukkan badan ketika lewat di depan orang tua, kakak kandung atau kakak? Ini seperti yang disebutkan termasuk dari perkara yang ditegur oleh mereka para ulama. Ya, sehingga saya Syekh Khalid Al-Dhafiri rahimahullah tatkala beliau melihat ada orang ketika di majelis izin kepada Syekh sambil nunduk-nunduk. Ah itu ditegur oleh Syekh. Ini kenapa antum ini kok sering rukuk, kata Syekh. Sering rukuk. Ini adat yang enggak pernah belum melihatnya di daerahnya, tidak pula di Saudi. Sering rukuk. Saya lihat kalau orang lewat kok sering rukuk. Nah itu belum menasihati. Ini rukuk termasuk dalam bab ibadah, tidak boleh seorang memberikannya kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga lewat biasa. Ya lewat biasa. Kalau ada ustaz, hatta ustaz yang kibar sekalipun, jangan ketika kamu lewat di sampingnya sambil nunduk-nunduk. Jangan. Ini termasuk dari perkara yang diingkari oleh mereka para ulama. Apakah nyolot itu termasuk itu? Nyolot itu apa itu? Nyolot itu apa? Apakah nyolot itu termasuk dari nyolot itu apa nyolot? Apa kalau nyolot maling itu nyolong? Ya. Kalau ini maksud nyolot di sini nyolok. Tahu antum nyolok? Nyolok itu diinikan mata teman. Itu zalim. Itu zalim. Nah, bahkan kalau semisal sampai matanya terluka, ya ada kisahnya. Al-ain bil-ain. Kalau yang maksud nyolong, itu jelas zalim. Itu jelas zalim. Telah mengambil harta seorang tanpa hak. Apa Ustaz, apakah keistimewaan bahasa Arab dan mohon nasihatnya kepada saya yang masih suka bahasa orang apa itu orang aslinya, apa ini enggak paham anak. Ya keutamaan bahasa Arab banyak dan ma'ruf. Di antaranya adalah bahasa Arab bahasanya ahli jannah. Karena kemuliaan bahasa Arab inilah Allah Azza wa Jalla menjadikan Rasulnya yang paling mulia, Allah jadikan sebagai seseorang yang berasal dari suku Arab. Bahkan cukuplah menjelaskan keutamaan bahasa Arab, Allah Azza wa Jalla jadikan Al-Quran sebagai wahyu dan kitab terakhir, kitab paling mulia, paling sempurna. Dari semua kitab-kitab yang ada menggunakan bahasa Arab. Rasul juga demikian dalam perkataan-perkataannya, beliau mengucapkannya dengan bahasa Arab. Ini cukup keutamaan yang besar. Sehingga mereka para ulama ahli lughah tatkala menyebutkan keutamaan seseorang mempelajari bahasa Arab, beliau menyebutkan di antaranya Syekh Muhyiddin rahimahullah wa rubbama ta'ayyanat, ya kan? Barangkali saja nantinya mempelajari bahasa Arab asal hukumnya adalah fardu kifayah. Namun terkadang menjadi wajib ain hukumnya bila seseorang tidak bisa mempelajari Al-Qur'an, tidak bisa mempelajari as-sunnah kecuali dengan dia mempelajari bahasa Arab. Dia tidak tahu nama semua yang ada dalam Al-Quran baik. Itu nama Al-Quran itu. Dia buka-buka Al-Quran ternyata ada nama Haman. Haman, kasih nama anaknya Haman. Ini Haman ini, saya cari dalam Al-Quran ada nama Haman. Padahal ternyata Haman ini seorang yang kafir. Seorang yang kafir. Dia tidak paham bahasa Arab. Nah, sehingga dengan bahasa Arab seorang akan mengerti hadis, mengerti Al-Quran, bisa mentadaburi Al-Quran. Ini sebagai motivasi agar kita sebagai seorang mukmin punya antusias untuk mempelajarinya. Bahkan sebagian salaf sering menasihati di majlisnya, akhriju min majalisina, keluarkanlah mereka orang-orang yang ada di majlis kita ini man la yafhamun al-arabiyah, seorang yang belum paham bahasa Arab, itu keluarkan, tolong keluarkan. Karena syekhnya berbicara dengan bahasa Arab. Kalau zaman sekarang ketika syekh datang, ini khusus ustaz saja yang paham bahasa Arab. Yang enggak bisa paham, tolong mundur-mundur. Nah, itu kan biasa demikian. Ini menunjukkan keutamaan seorang mempelajari bahasa Al-Arab. Semangat untuk mempelajarinya. Sulit ustaz, sulit pada awalnya. Tapi setelahnya akan mudah, insya Allah ta'ala. طيب سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأتفضل وحفظكم الله.